Sekarang kita masih pada bab alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Kemarin tanda fi'il apa saja, Abu Asyari? Kemudian qad, kalau masuk pada fi'il madhi itu ada dua makna. Apa saja, Abu Umar? Ada mana, yang pertama adalah tahqiq atau penguatan, yang kedua adalah takrib, yaitu sudah dekatnya waktu akan terjadinya perbuatan. Iya. Sekarang kita lanjutkan. Qala syarih hafizahullah taala, wa in dakhalat 'alal mudhari dalat 'ala ahadi ma'nayaini. Jika qad masuk pada fi'il mudhari, maka menunjukkan salah satu dari dua makna juga. Jadi kalau qad masuk pada fi'il mudhari juga ada dua makna. Ahaduma, yang pertama at-taqlilu, taqlil, sedikit atau jarang. Ay taqlilu wuqu'il fi'li, jarang atau sedikitnya terjadi perbuatan tersebut. Nahu, contoh. Qad yanjahul kasulu, qad yanjahu, sedikit sekali atau jarang. Yanjahul kasul, orang-orang malas bisa sukses. Yanjahu sukses, al kasul orang-orang malas, kan? Jarang, orang malas biasanya gagal. Tapi ada orang malas dia tetap berhasil karena dia mungkin cerdas, mungkin jenius, sehingga kadang-kadang bisa terjadi orang malas sukses. Contoh yang lain, qad yajudu al-bakhilu, qad yajudu, terkadang atau sedikit sekali al-bakhil, orang yang pelit, yajudu, dermawan. Namanya orang pelit biasanya kan enggak dermawan, tapi ada juga orang pelit terkadang juga dermawan. Qad harfu taklilin, qad ini huruf taklil. Wa kullun min, masing-masing dari yanjahu wa yajudu, masing-masing yanjah dan yajud, fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari', bidalil dukhuli qad 'alaihi, dengan dalil masuknya qad padanya. Ai yaqillu najahul kasul wa judul bakhil, sedikit sekali orang yang malas itu bisa beruntung, bisa sukses, dan sedikit pula orang yang bakhil, orang pelit itu dermawan. Ini makna yang pertama, qad masuk pada fi'il mudhari bermakna taklil, jarang atau sedikit sekali. Asani, yang kedua, at-taksir, sering terjadi atau banyak terjadi. Ai taksiru wuqu'il fi'li, seringnya atau banyak sekali kejadian perbuatan tersebut. Nahwu qad yanjahul mujtahidu, orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang yang bersungguh-sungguh seringnya berhasil, seringnya sukses. Jadi orang, misalkan orang bersungguh-sungguh belajar, sering bisa sukses. Atau orang yang sungguh-sungguh mencari apa ilmu, seringnya dapat ilmu. Qad yajudul karimu, dan sering pula al-karim, orang yang pemurah, orang yang apa suka memberi, yajudu, seringnya dermawan. Qad harfu taksir, huruf taksir. Wa kullun min, masing-masing dari yanjahu wa yajudu, fi'lun mudhari'un, masing-masing dari yanjahu sama yajudu, fi'il mudhari, bidalil dukhuli al-qad alaih, dengan dalil masuknya qad padanya. Ayat suruh ya najahul mujtahid wa judul karim. Seringnya suksesnya orang yang bersungguh-sungguh, dan sering pula dermawannya orang-orang yang suka memberi, orang pemurah. Tapi perlu perhatian. Nih, qad yadkhulu harfu qad alam fi'lil mudhari yufayufidu tahqiqi. Fayufidu tahqiqa. Terkadang huruf qad masuk pada fi'il mudhari memberi faedah apa? Tahqiq. Apa? Benar-benar jadi terjadi. Kalau tadi yang masuk ke fi'il madhi apa? Tahqiq sama takrim. Kemudian fi'il mudhari taklil sama taksir. Nah, terkadang juga bisa kon masuk pada fi'il mudhari memberi faedah tahqiq. Benar-benar terjadi. Nah, wa qauli ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, qad nara taqallu bahwa jadi kafis sama. Qad nara. Ini sungguh kami melihat. Ini nara ini fi'il mudhari, kemasukan qad. Nah, ini memang benar-benar terjadi. Qad nara, sungguh kami melihat. Allah melihat taqallu bahwa jika bolak-balik wajahmu fis sama ke langit. Ini apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin kiblatnya dipindah ke Ka'bah. Awalnya dulu kan ke Baitul Maqdis. Ketika Rasulullah sering melihat ke langit, tujuannya apa? Berharap ada wahyu turun. Sehingga ini turunlah ayat ini, qad nara taqallu bahwa jika fis sama. Sungguh benar-benar kami melihat bolak-balik wajahmu ke langit. Ini qad fi hadil ayat, qad pada ayat ini, wa nahwiyah dan pada selain ayat ini, harfu tahqiq adalah huruf tahqiq, huruf yang benar-benar terjadi. Wa nara fi'il mudhari, fi'lun mudhari'un. Nara ni fi'il mudhari. Ai tahaqqaqat ru'yatuna taqalluba wajhika. Benar-benar terjadi ru'yatuna, penglihatan kami. Jadi kami benar-benar melihat taqalluba wajhika, bolak-balik wajah. Sampai sini insyaallah masih bisa ya mengikuti. Jadi qad kalau fi'il mudhari masuk ke fi'il madhi ada dua, tahqiq sama takrif. Kalau fi'il mudhari taklil sama taksir, dan terkadang pula untuk tahqiq juga. Jadi untuk fi'il mudhari ada tiga, taklil, taksir, tahqiq. Tapi yang tahqiqnya jarang ya. Iya, jarang. Jadi qad yang untuk qul berarti terkadang masuk. Sekarang wa masin. Sekarang tanda kedua dari fiil, tanda fiil. Ini tanda fiil yaitu dimasuki di huruf sin. Wa masin fa inna alamatun takhtasu bil mudhari. Sin ini adalah tanda khusus untuk fiil mudhari. Kalau qad bisa masuk pada fiil madhi dan fiil mudhari. Sedangkan sin khusus fi'il mudhari. Wa tadullu ala tanfisi wawa al-mustaqbal al-qaribi. Al-mustaqbalu al-qaribu menunjukkan tanfis. Apa itu tanfis? Itu al-mustaqbal al-qaribu, waktu yang akan datang tapi jaraknya pendek, jaraknya dekat. Mungkin besok atau lusa atau besoknya lagi. Nahu, contoh sayakumu zaidun. Contoh pada kalimat sayakumu zaidun. Qama yakumu, di sinnya masuk pada fi'il mudhari sayakumu. Sayakumu zaidun, zaid akan berdiri. akan berdirinya ini dalam waktu dekat, bukan jarak jauh. Kalau jarak jauh kan mungkin sebulan kemudian atau 6 bulan kemudian, itu jarak jauh. Jarak dekat maksudnya apa? Mungkin sebulan ke bawah, 2 minggu, 1 minggu. Aifil mustaqbal al-qarib, pada waktu yang akan datang tapi jaraknya pendek, jaraknya dekat. Qala ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, sayaqulu sufaha'u minan nasi, nih, orang-orang yang bodoh dari kalangan manusia akan mengatakan. Nah, jadi kisah ini seperti kelanjutan tadi, ketika arah kiblat dipindah ke Ka'bah, maka orang-orang munafikin mengatakan seperti ini. Jadi orang-orang as-sufaha ini, orang-orang munafik, saya qulu sufaha'u minan nas, orang-orang musyrikin juga seperti itu, orang-orang kafir, saya qulu sufaha'u minan nas, orang-orang bodoh, orang-orang dungu dari kalangan manusia akan mengatakan. Fasin, sin di sini harfu tanfis. Wa qul lan man yaqumu wa yaqul fi'lun mudari'un bidalil dukhuli sin 'alaihi. Maka fi'il apa yaqum sama yaqul ini fi'il mudari', dalilnya masuknya sin padanya. Jadi sin di sini harfu tanfis. Itu huruf untuk yang akan datang tapi jaraknya pendek. Wa amma saufa, ini tanda yang ketiga, saufa. Fa innaha alamatun takhtassu bil mudhari aidon. Adamun saufa, ini dia juga tanda khusus bagi fi'il mudhari saja. Tadwa tadulu ala taswif, dia menunjukkan taswif. Taswif ini lawan dari tanfis. Taswif ini al-mustaqbal al-ba'id, waktu yang akan datang tapi jaraknya jauh, bisa setahun depan atau 2 tahun ke depan atau besok apa hari akhir, itu memakai saufa. Nahu contoh, saufa yaqumu zaidun, zaid akan berdiri. Kalau bahasa kita sama saja ya, akan, tapi bahasa Arab dibedakan sin sama saufa. Yang satu akannya sebentar, kalau yang satu akannya jarak jauh. Lai fil mustaqbal al-ba'id, pada waktu yang akan datang tapi jaraknya jauh. Contoh pada firman Allah Ta'ala, qala ta'ala saufa yu'tihim ujurahum, Allah akan memberikan kepada mereka ujurahum, pahala-pahala mereka. Ini masih di dunia, Allah mengatakan saufa yu'tihim ujurahum, akan Allah berikan kepada mereka pahala-pahala mereka. Kapan memberikan pahala? Besok di hari akhir. Tapi namanya di hari akhir kita enggak tahu kapan, masih lama, sehingga memakai saufa. Fa saufa harfu taswif, wa kullun min yakum wa yu'ti fi'lun mudari'un bidalil dukhuli saufa alaihi. Masing-masing yakum sama yu'ti fi'il mudari' dengan dalil masuknya saufa pada fi'il tersebut. Paham ya? Bedanya sin sama saufa. Sin jarak pendek, kalau saufa jarak jauh. Betul enggak? Enggak ada ruang apa-apa. Apa? Enggak ada ruang kapan dianggap lama, enggak ada ya. Kebiasaan aja. Iya. Ada pula orang hamil. Orang hamil itu kan padahal 9 bulan ya. Itu dianggap pendek. Memakai sin. Mm-hmm. hadis. Ya itu hadis, tapi ternyata ya caranya pendek, kita enggak tahu ternyata batasannya. Enggak ada patokan seberapa. Selama masih di dunia dikatakan pakai sin gitu ya. Enggak tahu. Nah, ini buktinya, contoh ini Saufa Yaqub Muzaid, terus berdirinya kapan ini? Anak yo. Jadi karena enggak ada patokan, ini intinya cuma sin jarak pendek, Saufa jarak jauh. Orang mau apa ketika kelahiran aja memakai sin. Jadi padahal jaraknya 9 bulan. Jadi ada hadis apa ucapan ulama itu memakai sin. Jadi, intinya enggak tahu apa patokannya apa, juga enggak diterangkan dalam nahwu. Ini cuma qarif sama bain. Bang, sedangkan hari kiamat pun Allah kan melihat dekat. Apa? Tarawnahu qariba wa narahu qariba. Kami itu melihat kiamat itu sudah dekat. Qariba, kiamat, padahal kita melihatnya jauh. Ya ma yarawnahu ba'ida wa tarawnahu wanaroh koriba. Jadi jarak jauh sama dekatnya kita enggak punya patokan, cuma hanya sekedar sin untuk jarak pendek, safa jarak jauh. Tapi untuk apa kejadian-kejadian di hari akhir seringnya pakai safa. Fasaufa yuhasabu hisaba yasira, fasaufa yad'u subura, fasaufa yakunu lizama. Kebanyakan kalau kejadian-kejadian di akhir, di akhirat memakai saufa. Sekarang wama yang ke keberapa? Ketiga, keempat. Qad sin saufa tak taknis keempat. Wama tak utak nisis sakinah, tanda keempat dari fi'il tak taknis sakinah. Fa inna alamatun takhtasu bil madi. Ya, kalau ini tak taknis sakinah, tanda khusus untuk fi'il madi. Berarti qad tadi kalau fi'il madi dan mudhari, sin saufa fi'il mudhari saja, tak taknis madi saja. Sekarang wa tadullu ala taknisil fa'il kama fi nahwi, dan tak taknis sakinah menunjukkan taknis apa, menunjukkan perempuan, jenisnya perempuan al-fa'il, pelaku tersebut. Jadi pelakunya, orang yang melakukan itu jenisnya perempuan. Kama finahi, sebagaimana pada contoh qamat hindun, hindun perempuan, qamat hindun berdiri. Kalau laki-laki apa? Koma, tanpa ada tak sukun. Ya, tak sukun ini disebut tak taknis sakinah. Tak untuk perempuan, sakinah yang sukun. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa ja'at sakratul mauti bil haq. Sakrah, sakratu, sakratu dihukumi perempuan. Maka fi'ilnya ja'at, ja'at sakratul maut bil haq. Sakaratul maut benar-benar datang, bilhaq benar-benar terjadi. Fakulun min koma wa ja'a fi'lun madin, masing-masing koma dan ja'a fi'l madi, bidalil luhuqi ta'i ta'nisi bihi, dengan dalil luhuq menempelnya tak ta'nis pada fi'il tersebut. Taknis sakinah hanya pada fi'il mati dan pada fi'il yang perempuan. Fi'il pelakunya lah perempuan. Wa qalu, ucapan as-sakinah ay fi aslul wad'i fala yadurru tahriku wa li aridin katakhallusi min altiqai sakinain. Nahu qawlihi ta'ala qala timratul azizi asakinah sukun fil asli wadi. Ini pada asal meletakkannya, asalnya itu disukun. Fala yaduru tahriqwa li'aridin, maka tidak mengapa tahriqwa untuk diharokati li'aridin, karena ada tujuan tertentu. Jadi asalnya apa? Sukun. Taknis itu asalnya sukun, tapi boleh diharokati karena ada tujuan tertentu. Kata khallusi minal tiqa'i sakinain, untuk melepas atau untuk apa, terlepas minal tiqa'i sakinain, dari pertemunya dua sukun. Contoh pada firman Allah Ta'ala qalatim ra'atul azizi, asalnya qalat, taknya sukun. Sukun bertemu dengan sukun, hamzah wasal di situ sukun. Sukun ketemu sukun, ini dalam bahasa Arab tidak boleh. Maka salah satu harus diharokati. Yang pertama diharokati kasra. Qalatim ra'atul azizi. Faqala, maka fi'il qala apa? Fi'il fi'lun madi, fi'il madi. Wa ta tak usah tak utak nisi sakina, taknya tak tak nis sakina. Wa inna ma hurikat bil kasri lil tiqa'i sakinain, sesungguhnya dia diharakati kasrah karena bertemunya dua sukun, wa ma'ata wal mim, sama mimnya, tak sama mim. Sedangkan nama sawasal memang enggak pernah ada harakatnya. Sama mim, sama-sama sukun, sehingga di salah satu di harokati. Jadi intinya kalau dalam bahasa Arab jangan ada dua sukun bertemu, seperti domir hum sama alladhi, mimnya sukun, alladhi alif lam juga sukun, sehingga mesti kalau hum sama alladhi jadi humul ladhi mulladina kafaru. Atau kum, kum nanti kalau sama depannya sukun ya memnya juga di doma. Ala kumud dzakaru wala ul unsa. Jadi kalau mem sukun seringnya diharokati doma. Kalau tak seperti ini seringnya kasrah. Kalau man, man siapa di kasrah. Kalau min di fathah. Minal ladhi. Jadi sukun ketemu sukun tidak boleh. Salah satu diharokati. Serang wal hasil mimma sabak, inti dari apa yang telah lewat. Ana alamatil al fi'li al mutaqaddimata, al mutaqaddimati, tanda tanda ini al mutaqaddimata, al mutaqaddimah ini apa sifat dari alamat. Ana alamati al-fi'li al-mutaqaddimata. Alamati kenapa dikasrah? Karena dia jamak mu'anas salim. Biasanya isim kalau ketemu anna itu kan di fathah mansub. Karena dia jamak mu'anas salim, tanda fat apa mansubnya di kasrah. Ana alamatil fi'li al-mutaqaddimata tanqasimu ila salasati aqsam. Tanda-tanda fi'il yang telah lalu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, qismun mukhtasun bil madi, satu bagian, yaitu khusus bagi fi'il madhi. Apa? Yaitu tak uta'nisi sakinah. Tak ta'nis sakinah. Yang kedua, qismun mukhtasun bil mudhari. Bagian yang kedua khusus bagi fi'il mudhari, yaitu sintan saufa. Wa qismun mushtarakun bainahuma. Satu bagian lagi, ini bersekutu, berserikat pada keduanya, yaitu qad. Qad ini pada bisa masuk fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, terakhir tanbih, perhatian. Sakatal musannifu an alamati fi'lil amri. Penulis sakata, diam atau tidak membicarakan. An alamati fi'lil amr, tanda-tanda fi'il amr. Jadi penulis diam, tidak membicarakan, tidak membahas tanda fi'il amr. Jadi kan pada ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il madhi dan fi'il mudhari, tapi fi'il amr tidak dibahas. Wa alamatuhu murakkabatun min amroin. Tanda fi'il mudhari, fi'il amr itu apa, tersusun dari dua perkara. Ahaduhuma, yang salah satu keduanya, dari keduanya, an yadulla ala talabi, dia menunjukkan permintaan. Ini tanda tidak bahasanya dia fi'il amr. Yang kedua, wasani, an yakbala ya al muannasatil mukhatabah. Yang kedua tanda fi'il amr apa? Menerima ya muannas al mukhatabah. Nah, nanti di pada contoh kita lebih paham. Nahwu, contoh, ijtahid ya Zaidu. Contoh, ijtahid, bersungguh-sungguhlah wahai Zaid. Ijtahid di sini kita artinya apa? Bersungguh-sungguhlah. Ini menunjukkan permintaan, meminta Zaid untuk bersungguh-sungguh. Ijtahid, bersungguh-sungguhlah wahai Zaid. Nah, ini menunjukkan apa? Fi'il amr, perintah. Ijtahid fi'lu amrin. Ijtahid adalah fi'il amr. Li'anna udalla ala talabi, karena dia menunjukkan permintaan. Apa itu? Wawa talabul ijtihad, dan yaitu dia permintaan untuk bersungguh-sungguh. Wayak balu ya'al mu'annasatil mukhatabah. Dan yang kedua apa? Bisa menerima ya mu'annas mukhatabah takul. Contohnya, ijtahidi ya Hindu. Ini yang diajak bicara perempuan. Ijtahidi, setelah dal ada ya, ya, ya itu disebut ya mu'annasah, ya ta, ya untuk perempuan. Mukhatabah yang diajak bicara. Hindun ini kan diajak bicara. Wahai Hindun, ijtahidi, bersungguh-sungguhlah. Ini ya mu'annas mukhatabah. Nanti dalam sorof insya Allah dipelajari ya. Ijtahid, ijtahida, ijtahidi, ijtahida, ijtahidnya. Jadi fi'il amr kan dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari mukhatab. Misalkan kataba yaktubu. Yaktubu domirnya apa? Huwa. Apa? Kataba yaktubu domirnya huwa. Ini kalau fi'il amr didari fi'il mudhari yang mukhatab, yang domirnya anta. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Namanya orang merintah kan mesti diajak bicara. Nah, ini berarti yang dia bicara ini namanya mukhatab bahasa Arabnya. Mukhatab laki-laki anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Misalkan ijtahid, ijtahid, ijtahida, ijtahidu. Perempuan ijtahidi, ijtahida, ijtahidna. Ini insya Allah kita pelajari dalam surah. Qala ta'ala, firman Allah ta'ala, wastafir li dambika. Wastafir ini apa? Perintah fi'il talab, fi'il amr, kata perintah untuk istafir, minta ampunlah, lindambik, karena dosamu. Ini yang diperintahkan laki-laki ya. Sekarang ayat yang lain, wastaghfiri lidzambiki. Ini yang diajak bicara perempuan, wastaghfiri. Setelah ra ada ya. Disebut ya muannas mukhatabah. Ya untuk menunjukkan perempuan dan dia mukhatabah, diajak bicara. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin sampai sini. Pertanyaan.